Seorang istri hampir sempurna dalam baktinya kepada suaminya. Benar-benar seorang istri yang salihah ya. Mudah-mudahan. Pengakuan kadang wallahu alam. Ketika mendengar suaminya mau berpoligami, dia belum benar-benar menerimanya. Apa kemudian salah jika suaminya tidak ridho gara-gara satu kekurangannya itu? Nah, kalau itu sebatas kecemburuan, marah, atau apa ya, ya emosi atau terbakar perasaannya, sebatas wajar, namanya juga istri punya cinta kepada suaminya, cemburu, ya wajar dia nangis atau marah atau ini wajar. Sebatas itu tidak masalah, dan wajar. Tapi kemudian jangan sampai itu membuat dia mengingkari atau menolak atau mencemoohkan syariat Allah. Enggak ada. Poligami itu mendolimi hak perempuan. Istri itu begini, begini, begitu. Ini yang haram, dosa dia. Kalau sampai pada tingkatan seperti itu. Secara umum, hendaknya seorang suami mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mempersiapkan istri pertamamu. Artinya mempersiapkan agar dia faham, ridho dan berlapang dada, menyadari suaminya, mengamalkan sunnah nabinya. Nah, dipersiapkan agar kemudian tidak kamu berbuat sesuatu berdampak madharat kepada yang lain. Kamunya menikah misalnya, kedua berantakan rumah tanggamu yang pertama, padahal di situ ada anak-anakmu. Atau hubungan kamu dengan mertua pertama jadi renggang, jadi musuh, jadi ini. Nah, ya persiapkan segalanya. Apa artinya kamu mengamalkan ini tapi berdampak banyak madorot? Orang menikah cari kebahagiaan, orang menikah menginginkan kesenangan, kan itu yang dicari. Bukan kemudian problem yang berkepanjangan, masalah, cekcok, terlebih-lebih lagi kepada orang tuamu sendiri. Orang tuamu sendiri sebagai suami. Tidak jarang. Ya karena keawaman mereka miskin, kadang orang tua kasihan. Ya menganggap mungkin itu dalam pandangan mereka mendolimi istri pertamamu. Berapa tahun kamu rumah tangga sama dia, kamu sudah dikaruniai anak, dia begini begitu, hidup bersamamu susah, senang. Alhasil karena keawamannya kamu nikah, dia enggak terima. Haram kamu nginjakkan rumah di sini. Enggak mau nyapa, enggak mau nemui kamu, enggak ngasih muka, enggak salam. Dunia terasa sempit bagi kamu, orang tua kamu sendiri bersetru denganmu. Yang diinginkan dengan ini, persiapkan segala sesuatunya. Nah, itu sunnah, amalkan, tapi persiapkan. Jangan sampai kamu dikejutkan dengan hal-hal semacam ini, kamu gak siap, ujung-ujungnya akhirnya kamu cerai istri keduamu, ngapain kamu nikah? Kalau ternyata baru seusia sebulan, dua bulan, kamu cerai. Karena kamu gak siap menghadapi resikonya. Orang tua, mertua, istri. Persiapkan secara matang segala sesuatunya.